من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الإمام ابن الوردي رحمه الله تعالى أندم الشعر ولازم مذهبي في اطراح الرفض لا تبغي النحل أندم الشعر ولازم مذهبي في اطراح الرفض لا تبغي النحل بسا دبجا Rafdi bisa dibaca Rifdi, bisa dibaca Nihal, bisa dibaca Nahal. Dalam sebagian nuskhah, dalam ta'liq yang pertama itu, Fittirahi Fattirahur rafdi fid dunya aqal Fattirahur rafdi fid dunya aqal. Di dalam nuskhah yang lain juga disebutkan fi ittirahir rafdi fa fad dunya aqal Fittirahir rafdi fad dunya aqal. Jadi ada tiga versi di dalam satu bait ini. Undumi syi'ra, rangkailah puisi. Syi'r artinya adalah puisi. Kalau sya'ar artinya rambut. Kalau syi'r artinya puisi. Kalau dalam bahasa Inggris poetry. Walazim madhabi, dan menetaplah pada madhabku. Fittirahir rafdi, yaitu madhabku adalah meninggalkan. Ittirah artinya ilqa, membuang, meninggalkan. Ar-rafdi, pemberian. La tabghin nahal, janganlah engkau mencari. An-nahal dan rafat itu sama, artinya hadiah. Janganlah engkau mencari pemberian. Jadi rangkailah puisi, tapi ikutilah madhabku. Jangan pakai puisi itu untuk mencari uang. Jangan pakai puisi itu untuk mencari uang. Jangan pakai syair itu untuk mencari uang. Karena itu disuruh untuk fittirahir rafdi, untuk membuang atau meninggalkan apa pemberian, bayaran, upah dan yang semisalnya. La tabghin nahal, janganlah engkau mencari an-nahal. Sama artinya juga pemberian, bingkisan-bingkisan hadiah. Tabghi ini artinya tabtaghi. Tabghi artinya tabtaghi. Dalam Al-Qur'an juga memakai tabtaghi, juga pakai tabghi. Qala dzalika ma kunna nabghi, yang kita cari. Tabtaghi juga artinya mencari. Jadi tabghi sama tabtaghi itu sama artinya. Adapun i'rabnya, maka undum fi'il amr mabniun 'ala sukun. La mahallahu minal i'rab. Fi'il amr enggak punya i'rab sama sekali. Baik i'rab maknanya perubahan ataupun i'rab maknanya jabatan kata, fi'il amr enggak punya jabatan kata dan juga enggak punya perubahan. Dia selalu mabni dan selalu la mahal lahu minal i'rab. Adapun fi'il madhi maka dia mabni selamanya dan juga enggak punya jabatan kecuali hanya pada satu keadaan dia memiliki jabatan. Adapun fi'il mudhari maka dia adalah mu'rab. Wa fa'iluhu dhamir mustatir takdiruhu anta asy'ra sebagai maf'ulun bihi. Wa lazim madhhabi, lazim fi'il amr juga dari lazama yulazimu mabniun 'ala sukun la mahala lahu min al-i'rab. Dan jumlah undum syi'ra, jumlah fi'il dan fa'il dan maf'ul juga la mahala lahu min al-i'rab karena jumlah istinafiyah. Demikian juga jumlah lazim madhabi juga la mahala lahu min al-i'rab karena dia ataf kepada jumlah yang enggak memiliki i'rab. Madhabi sebagai maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah al-muqaddarah man amin duhuriha istighalul mahal biharakatil munasabah wa huwa mudhaf ya mudhafun ilaih mabniun ala sukun fi mahalli jarrin. Fitirahir rafad fi jar tirah majrur jar majrur muta'alliq dengan lazim atau muta'alliq dengan muta'alliq yang mahdhuf juga bisa. Itirah majrur wa huwa mudhaf ar-rafad mudhafun ilaih. La tabghin nahal la nahiyah harf harfu nahi la mahala min al-i'rab. Tabghi fi'il mudhari majzum wa alamat jazmihi hadhu harfil illah wa huwa al-ya wal kasrah dalilun 'alaiha. La tabghi yang dibuang adalah ya mabni majzumun wa alamat jazmihi hadhu harfil illah. Fa'iluhu dhamir mustatir takdiruhu anta. An-nahal sebagai maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah al-muqaddarah man amin duhuriha harakatu syi'r. Dan jumlah la tabghin nahal kalau di i'rab sebagai jumlah tafsiriyah maka tidak ada i'rabnya juga. Jumlah tafsiriyah termasuk jumlah yang enggak memiliki i'rab karena dia mentafsirkan fitirahir rafad maknanya adalah la tabghin nahal. Ini adalah nasihat al-Imam Ibnul Wardi rahimahullahu taala. Adapun ala riwayat fatirahur rafdi fid dunya aqal maka fatirah i'rabnya mubtada wa huwa mudhaf ar-rafad mudhaf ilaih fid dunya muta'alliq dengan ittirah aqal sebagai khobar. Aqal sebagai khobar artinya maka meninggalkan pemberian di dunia ini lebih ringan, ini lebih mudah. Adapun ala riwayah fi ittirahir rafdi fad dunya aqal dan ini yang dirajihkan oleh sebagian surah pemilik tafasilul jumal fi ittirahir rafad fi jar majrur sama muta'alliq ittirah mudhaf ar-rafad mudhaf ilaih fad dunya fa di situ fasihah ad-dunya sebagai mubtada, aqal sebagai khabar. Itu beberapa i'rab, rincian i'rab dari beberapa riwayat tentang bait syair ini. Adapun maknanya maka jelas rangkailah syair, belajarlah untuk merangkai syair. Tapi perlu diingat untuk senantiasa mengikuti madhabku. Yaitu madhabku itu enggak menerima pemberian, enggak mau dibayar. Karena orang zaman dahulu banyak mereka itu membuat syair, kemudian dibacakan di depan para penguasa, kemudian untuk memuji-muji penguasa, kemudian untuk menjatuhkan lawan politiknya, kemudian dapat bayaran, kemudian dibayar. Maka kata Imam Ibnu Wardi, belajarlah untuk merangkai syair. Tapi perlu diingat, jangan gunakan hal tersebut untuk perkara yang haram. Di antaranya adalah mencari bayaran di depan para penguasa, di depan orang-orang yang mau membayar, sehingga engkau tidaklah membuat syair, di mana syair itu biasanya berupa pujian, berupa celaan. Nanti kalau kamu mengharapkan bayaran, maka memujimu itu nanti enggak bighoir, nanti bighoir hak. Kamu akan memuji orang yang tidak patut untuk dipuji, kamu juga akan mencela orang yang tidak patut untuk dicela, sehingga kamu terjatuh di dalam kedzaliman. Maka ini nasihatnya Imam Ibnu Wardi rahimahullahu taala. Adapun syair secara bahasa artinya perasaan. Kenapa syair itu disebut sebagai syair? Dikatakan oleh para ahlul lughah, karena syair, seorang penyair itu, dia merasakan apa yang tidak dirasakan oleh yang lain. Karena itu disebut dengan syair, artinya perasaan. Karena itu syair itu biasanya berisi perasaan, baik itu dari pujian atau kebencian, macam-macam. Syair itu ada yang tentang peperangan, ada yang tentang jihad, ada yang tentang zuhud, ada yang tentang kematian, ada yang tentang ibadah, macam-macam. Dan semuanya berdasarkan dengan perasaan. Karena itulah dikatakan sebagai syair. Karena tukang syair, penyair, seorang yang berpuisi, itu merasakan apa-apa yang tidak dirasakan oleh orang lain. Li'anna syaira yash'uru ma la yash'uru ghairuhu. Karena seorang penyair itu memiliki perasaan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Wa indahu minasy-syu'ur ma la ya'lamuha illallah. Dan seorang penyair itu sedang dipenuhi oleh perasaan-perasaan yang tidak mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebab kenapa syair itu dinamakan syair. Jamaknya asy'ar. Syi'run asy'arun. Artinya perasaan. Dan syair ini, karena dia adalah perasan dari perasaan, syair itu adalah perasan dari perasaan. Kalau pas mencocoki perasaan yang sesuai, maka akan sangat menyentuh. Maka akan sangat menyentuh ketika seorang yang sedang sedih, misalnya karena kemiskinan, kemudian dia baca puisi tentang zuhud, tentang kona'ah, maka akan sangat menyentuh. Demikian juga seorang yang sedang dalam keberanian perang, kemudian baca syair tentang perang, maka dia akan tersentuh. Bahkan kata Syekh Yahya, ada beberapa syair di sana itu yang bisa membuat penakut itu jadi pemberani seketika itu juga. Karena baca syair. Karena baca syair. Jadi syair ini memiliki dampak yang sangat besar ketika sesuai dengan perasaan orang yang membacanya. Demikian juga syair ini kalau ditulis, kalau dibuat dengan penuh perasaan, maka ia akan sangat indah sekali. Akan sangat sesuai sekali. Karena itu kadang gak bisa dibuat. Syair itu kadang gak bisa dibuat-buat. Puisi itu muncul sendiri karena perasaan yang dirasakan oleh seorang yang membuat syair tersebut. Gak bisa dibuat-buat, gak bisa bohong, karena rasa itu gak pernah bohong. Maka syair itu gak bisa dibuat-buat. Syair itu muncul sendiri. Tidak bisa dibuat-buat. Kalau pas perasaannya tepat, maka bait syair yang diucapkan itu akan enak. Akan mengandung makna yang berbobot. Dan nanti insya Allah akan kita jelaskan hukumnya, bagaimana hukumnya syair. dari ucapannya Syekh Yahya Hafidzahullah Ta'ala. Yang jelas, Al-Imam Ibn Al-Wardi menasihatkan agar seorang belajar merangkai, kalau di sini saya artikan syair, jangan belajar merangkai puisi, karena kalau merangkai puisi enggak ada faedahnya. Kalau merangkai syair, ini terus terang saja saya tekankan, kenapa sering saya sebutkan syair, karena ini melatih dalam kemampuan ilmu nahwu. Karena ini melatih kemampuan ilmu nahwu seseorang. Karena ilmu nahwu identik dengan syair, enggak bisa lepas. Belajar kitab nahwu pasti akan menjumpai bait-bait syair yang sangat banyak sekali. Macam-macam, ada yang syair tentang cinta, ada yang tentang peperangan, ada yang tentang kesedihan, macam-macam. Karena itu, kalau kita belajar syair, belajar memahami syair, maka dengan itu insya Allah kita akan mahir dalam bahasa Arab. Dan syair termasuk fan adab. Termasuk fan, termasuk bidang ilmu adab. Adab itu diartikan sastra. Sastra bahasa. Jadi kalau antum lihat tulisan Fannul Adab Al-Arabi, itu jangan diartikan adab, maksudnya akhlak, bukan. Kalau ada tulisan Al-Adab Al-Arabi, itu jangan diartikan adab, maknanya beradab, itu bukan. Al-Adab itu maknanya sastra. Sastra bahasa. Dan mereka memuji-muji ilmu sastra ini karena seseorang kalau menekuni bidang sastra maka identik dengan perasaan yang lembut, perasaannya mudah tergugah, hatinya menjadi mudah tersentuh. Sedikit bermanfaat untuk melunakkan hati, walaupun melunakkan hati yang paling utama adalah dengan Al-Quran, dengan membaca Al-Quran, tapi terkadang juga dengan membaca-baca syair tentang kehidupan, tentang kematian, tentang zuhud, tentang qanaah. Ini akan menjadikan hati itu apa? Lembut. Akan menjadikan hati tersentuh. Pokoknya jangan puisi tentang ghazal, jangan puisi tentang asmara. Ini puisi berdarah. Jangan coba-coba menyentuh puisi yang satu ini, kalau kamu enggak mau hatimu berdarah. Para ulama yang menyebutkan puisi ghazal di dalam kitab-kitab mereka seperti Al-Imam Ibn Al-Qayyim, ini dipakai untuk tamatsul, mempermisalkan dalam mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mahabbah kepada sesama makhluk. Jadi jangan salah kalau membaca kitabnya Al-Imam Ibn Al-Qayyim, baca kitabnya Syekhul Islam Taimiyah, banyak di situ puisi-puisi tentang asmara, itu maknanya bukan dipakai untuk cinta kepada makhluk, tapi itu dipakai untuk cinta kepada Allah. Karena cinta itu hakikatnya sama, yang di tujuan akhirnya adalah buah dari rasa cinta, bukan hakikat cinta itu sendiri, yaitu dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu digarisbawahi, syair di sini jangan sampai yang syair ghazaliyah. Jangan sampai syair yang ghazaliyah, karena itu adalah puisi berdarah. Dan ini juga termasuk susunan yang baik dari Al-Imam Ibn Al-Wardi, di mana beliau sebelumnya menasihatkan untuk belajar ilmu nahwu, di mana ilmu nahwu itu sangat berfaedah sekali. Dengan ilmu nahwu seseorang bisa menggapai atau bisa menjelajah, bisa berpetualang di dalam seluruh bidang ilmu agama. Ibaratnya punya kendaraan yang tangguh untuk menjelajah segala medan. Itu kalau seorang punya ilmu nahwu. Karena itu semangat ikhwa mempelajari ilmu nahwu supaya mahir di dalam menjangkau bidang ilmu yang lain. Ilmu nahwu itu ibaratnya kalau motor itu BMW yang GS 1200 cc, itu yang bisa dipakai untuk naik gunung, bisa untuk menjelajah seluruh medan. Kemudian Al-Imam Ibnul Wardi menyuruh untuk belajar merangkai syair, dan ini kalau bagi kita cukup jauh karena butuh ilmu yang sangat banyak sekali, butuh persiapan ilmu yang sangat banyak sekali, dari ilmu arud, ilmu nahwu tentunya, ilmu sorof, kosakata, kemudian ilmu arud, ilmu balaghah, terlalu banyak kayaknya, ya enggak mustahil sebenarnya, tapi kayaknya berat. Kalau kita sampai bisa merangkai puisi bahasa Arab, ini nampaknya berat. Karena itu ya diambil hikmahnya saja. Dan syair memiliki kaedah-kaedah bahasa yang keluar dari asal, sehingga dikatakan daruratu syair. Karena itu syair kadang lepas dari kaedah, lepas dari kaedah bahasa, syair itu liar. Sebagaimana puisi dalam bahasa Indonesia juga terkadang lepas dari kaedah-kaedah bahasa Indonesia. Karena itu enggak ada celaan, orang bebas membuat puisi sesuai dengan perasaannya, enggak bisa dicela. Karena selera sastra masing-masing orang berbeda. Demikian juga syair dalam bahasa Arab, ia kadang keluar dari hukum, kadang enggak boleh nasob jadi nasob, kadang enggak boleh kasroh jadi kasroh, kadang enggak boleh sukun jadi sukun. Itu namanya daruratu syair. Namanya daruratu syair. Qala Syekh Yahya hafizahullahu taala, hadza nushun thayyibun fi nadhmi syair. Ini adalah nasihat yang bagus untuk bagi seseorang untuk belajar merangkai puisi. Kalau mau belajar merangkai puisi ya enggak apa-apa, tapi ya puisi-puisi tentang kehidupan, tentang semangat, tentang perjuangan. Kalau tentang asmara nanti kamu bisa termakan sendiri, kamu akan hancur sendiri. Adapun puisi bahasa Arab sebagaimana saya katakan tadi sudah cukup jauh bagi kita orang ajam untuk belajar puisi bahasa Arab. Dulu di Yaman ada beberapa santri ajam dari Somal bisa bikin syair dan dibaca di depannya Syekh Yahya. Ini termasuk hebat. Dan dulu juga ada satu-satunya murid Indonesia yang bisa bikin syair adalah Al-Ustadz Abul Husain hafizahullahu taala. Beliau pernah membaca sekali di depannya Syekh Yahya puisi Arab buatan beliau. Karena itu hadza nushun thayyibun fi nadhmi syair. Ini nampaknya kita sudah terlalu berat untuk sampai kepada derajat ini. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Hassan ibn Thabit. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Hassan ibn Thabit, Hassan ibn Thabit Abul Husam, kunyahnya Abul Husam, adalah salah satu tukang syairnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan para sahabat. Hassan ibn Thabit yang sering membela dan menggunakan syair-syair beliau untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan uhjuhum atau ihjihim wa ruhul qudus ma'ak. Uhjuhum dari kata-kata haja yahju. Celalah mereka. Hija itu artinya apa? Mencela. Celalah orang-orang kafir itu dan Ruhul Qudus yaitu Jibril bersamamu. Karena dipakai untuk mencela orang kafir, untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah mendukung, didukung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala inna Ruhul Qudus ma Hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya Ruhul Qudus ma Hasan bersama dengan Hasan, Hasan bin Thabit. Ma nafahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma di sini adalah masdariyah dzarfiyah, selama. Artinya selama. Selama Hasan tadi membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nafaha yunafihu nifahan, artinya membela. Selama Hasan membela Rasulullah maka akan senantiasa didukung oleh Jibril. Akan senantiasa dibackingi oleh Jibril. Qala Ibnu Rawahah, Ibnu Rawahah namanya Abdullah Ibnu Rawahah Abu Muhammad. Ini juga salah satu syairnya Rasulullah, tukang syairnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah Ibnu Rawahah. Demikian juga Ka'ab bin Malik juga termasuk salah satu tukang puisinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah Ibnu Rawahah Abu Muhammad. Wa Ibnu Rawahah takana yaqulu syi'ra fil haram. Pernah dahulu Abdullah Ibnu Rawahah merangkai dan mengucapkan syair di haram. Di tanah haram. Di tanah haram, bukan haram. Haram, tanah suci. Hurmah. Wa yunafihu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu khallu banil kuffari an sabilihi. Al yauma nadribkum. Nadribkum dibaca sukun. Ini karena darurah. Demikian kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, bacanya pakai sukun padahal i'rabnya rafa. Tapi itulah kaidah syair. Lepas liar dari kaidah bahasa Arab. Al yauma nadribkum ala tanzilihi darban yuzilul hama an maqilihi wa yudhilul khalila an khalilihi. Khallu, biarkanlah banil kufar, bani sebagai munada. Bani di situ mansub karena munada, ya banil kufar, wahai anaknya orang-orang kafir. Ansabilihi, biarkanlah Muhammad itu dari jalannya. Biarkan, jangan halangi Muhammad. Jangan halangi Muhammad itu dari jalannya. Jangan kamu ganggu Muhammad. Jangan kalian mengganggu Muhammad. Ini kata Abdullah Ibnu Rawahah. Al-yawma nadribkum, pada hari ini kami akan memukul kalian. Ala tanzilihi, ay ala hukmihi, ala hukmi tanzilihi, sesuai dengan hukumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan hukumnya Allah. Hari ini kami akan memukul mundur kalian sesuai dengan hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Dorban maf'ul mutlak. Yuzilul hama jumlah fi'il dan fa'il sebagai na'at dari dorban, dengan pukulan yang bisa menghilangkan alham kepala. An maqilihi, maqil artinya maudi, yang bisa menghilangkan kepala dari tempatnya, coplok kepala nih. Wa yudhilul khalila, dan bisa melupakan seorang kekasih. An khalili, dari kekasihnya. Hari ini kami akan memukul mundur kalian dengan pukulan yang sangat dahsyat, sampai kepala itu lepas, kepala-kepala itu menjadi lepas, dan para kekasih itu menjadi lupa pada para kekasihnya. Ini ucapannya Abdullah Ibnu Rawahah membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyerang orang-orang kafir. Dan puisi kalau hija, kalau dalam bahasa Indonesia biasanya pantun. Adu pantun biasanya. Buah semangka, buah gedondong. Apalagi? Itu biasanya untuk saling hija. Untuk saling hija, saling mencela biasanya. Kalau hijab pakai puisi ini sakit sekali. Orang Arab dulu marah sekali kalau dihijab pakai puisi. Kalau kamu mencela orang Arab, walaupun itu enggak secara terang-terangan, tapi pakai syair, sakitnya itu sampai di tulang-tulang. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddu alaihim min waqin nubul. Atau nabl. Lebih dahsyat daripada anak panah. Walham, qala Syekh Yahya Hamidahullah taala, walham alham alladhi yadhkuru syurrah, yang disebutkan oleh para pensyarah hadis ini lil hadis, annahu arruus. Ham artinya arruus, bagaimana yang pernah kita sebutkan dalam syair, wahammatu hammatihi fi thuraya kun rajulan rijluhu fi thara, wahammatu hammatihi fi thuraya. Ham artinya kepala, maqil artinya maudi, mauqi, akan menghilangkan kepala dari tempatnya. Maka tatkala Abdullah Ibnu Rawahah mengucapkan syair ini, faqala lahu Umar, maka Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu, Abu Hafs, Umar Al-Faruq, mengatakan, ya Ibnu Rawahah, wahai Ibnu Rawahah, baina yadai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fi haramillah taqulu syi'ra. Hei Abdullah bin Rawahah, kamu ini gimana? di depannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di negeri haram kamu mengatakan syair, enggak sopan. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah membela, khalli anhu ya Umar, biarkan saja wahai Umar, enggak apa-apa. Jadi Umar merasa hal itu enggak sopan, ndek ngarepe Rasulullah di negeri haram kok dolanan syair, kok mainan syair, mainan pantun. Kata Rasulullah, enggak apa-apa, biarkan saja wahai Umar. Lahu asyaddu alaihim min waqi'in nabal atau nabal atau nubul. Sungguh syair itu dalam riwayat hadisnya lahiyah. Sungguh ucapannya Abdullah bin Rawaha itu adalah lebih sakit kepada orang-orang kafir daripada tusukan anak panah. Jadi syair itu kalau dipakai untuk mencela orang, sakitnya itu lebih sakit dari anak panah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya para kaum muslimin dulu kalau perang mereka juga saling mengejek, saling ejek-ejekan pakai puisi. Di Damat juga sempat dipraktekan seperti itu. Ketika berdekatan dengan Syiah, mereka mainan zawamil, mainan nyanyian-nyanyian yang sifatnya mencela. Itu bahaya. Sempat dikai hawen sitok, meledos kabeh. Wa hakadha an-nifahu an sunanihi kan nifahi anhu, maka kata Syekh ya, demikianlah membela sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sama dengan membela beliau. Beliau sudah meninggal, maka kita juga memakai puisi-puisi untuk membela sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah sama dengan membela beliau. Buat apa mencintai beliau tapi merusak sunnahnya? Mengaku cinta Rasulullah tapi menginjak-injak sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang benar-benar membela Rasulullah, bela sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma hadis, adapun hadis. Jadi syair kata Syekh Yahya ini bagus. Merangkai puisi dan merangkai syair ini bagus. Dulu Hasan bin Thabit dan juga Abdullah bin Rawaha didukung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana dengan hadis yang mencela tentang syair? Di sana juga banyak ayat yang mencela tentang syair. Amma hadis adapun hadis la ayyam tali'a jawfu ahadikum qaihan. Qaih artinya nanah, jamaknya kuyuh. Khairan lahu min an yamtali'a syi'ran. Sungguh seandainya perut salah seorang di antara kalian itu dipenuhi dengan nanah, itu lebih bagus daripada dipenuhi dengan syair. Ini adalah hadisnya Abdullah bin Umar, riwayatnya Imam Al-Bukhari. Hadis ini adalah hadisnya Abdullah bin Umar, riwayatnya Imam Al-Bukhari. Lah ini gimana Rasulullah kok mencela? Seandainya perut kalian itu penuh dengan nanah, itu lebih bagus daripada penuh dengan syair. Al-hadithu fi haqqi man la yahtammu illa bi syair. Hadis ini adalah mencela orang yang tidak memiliki kepedulian kecuali cuma mau belajar syair, rerina wengi nggawe puisi, gak belajar, gak ngaji, gak sholat, gak apa nggih puisi ae. Biasanya para pujangga. Mereka kerjaannya cuma bikin syair. Nanti ada celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Berhalu terus para pujangga. Karena hadis ini, perut kalian dipenuhi nanah itu lebih baik daripada dipenuhi syair. Dipenuhi. Nah, ini celaan bagi yang memenuhi relung hatinya hanya cuma dengan puisi saja. Apalagi puisi-puisi yang tidak berguna, puisi-puisi yang membuat hati sakit. Maka itu lebih bagus nanah. Membusuk dengan nanah itu lebih baik daripada hati kalian yang membusuk. Karena itu puisi-puisi yang berbahaya, puisi-puisi tentang asmara, puisi-puisi tentang keburukan, tentang syahwat, ini akan menjadikan hati busuk. Nas'alullah salam wal afiyah. La yahtammu bidinillah, tidak memiliki kepedulian dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Laisa min jawfihi ghairu syair, tidak ada di dalam perutnya kecuali cuma syair. Jadi ini adapun hadis yang mencela, maka itu adalah bagi orang yang cuma bisanya cuma berpuisi saja. Ada terkenal beberapa puisi dari kalangan para puitis orang Indonesia seperti Khairil Anwar dan teman-temannya, Sujiwo Tejo, itu juga para puisi, para puitis dari kalangan Indonesia. Adapun puisi dari para syu'ara dari kalangan Arab banyak sekali. Farozdak, Umrul Qais. Maka mereka itu masuk dalam celaan-celaan hadis yang mencela puisi, mencela syair. Wa fi haqqi man yusakhiru asy-syi'ra li ghairi ta'atillah, dan pada orang-orang yang menjadikan, menjalankan syair, sakhara yusakhiru, yang menjalankan syair untuk tidak taat kepada Allah, menjadikannya sebagai tangga untuk bermaksiat, untuk melukai hati seseorang. Ini juga berbahaya. Makanya kemarin tak nasihatkan pada anak-anak, jangan mainan hal itu hati bukan boneka. Jangan dirusak. Jangan asal melukai hati seseorang. Karena puisi itu sangat sangat tajam sekali. Maka ini termasuk dalam ancaman hadis ini. Faqad qalu asy-syi'ra fi masjid Rasulillah. Kenapa? Kalau enggak kita maknakan seperti itu, para sahabat dahulu mereka juga mengatakan syair di masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi celaannya Rasulullah ini harus dibawa kepada makna yang syair itu dipakai untuk keburukan, karena tidak semua syair itu buruk. Ada juga syair itu yang dahulu mereka ucapkan di masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ja'anna an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam naha an yunshada bil masajidi dhallatun. Dan apa-apa yang datang bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk diumumkan di masjid-masjid itu barang yang hilang, dhallah. Itu barang hilang, masjid enggak boleh dipakai untuk pengumuman barang hilang karena masjid tidak digunakan untuk itu. Au yunshada biha syi'ron, atau yunshada biha syi'run sebenarnya, atau dijadikan untuk membaca syair di dalamnya. Al maksudu bihi asy-syi'ru al-qabih, yang dimaksud adalah syair yang buruk. Enggak boleh kalau syair buruk diucapkan di masjid, karena masjid tidak dibangun untuk itu. Makanya Syekh Mukbil membawa hadis ini untuk mencela orang-orang yang memakai masjid sebagai tempat untuk kampanye, tempat untuk menyuarakan demokrasi, untuk menyuarakan keburukan, untuk menyuarakan kesesatan. Syekh Mukbil pakai hadis ini karena masjid tidak untuk itu. Masjid itu untuk ilmu. Masjid itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk bermaksiat, bahkan kufur, bahkan syirkiyat, bahkan muhdatsat. Jadi yang dimaksud dalam celaan-celaan tersebut adalah syair-syair yang buruk. Ada banyak sekali syair-syair yang buruk. Syair-syair tentang mensifati wanita, tentang berjoget dengan wanita, banyak sekali. Syair-syair tentang kedustaan, syair-syair tentang banyak sekali. Dan semua itu tertulis dalam Dawawin al-Arab, Dawawinul Adab, dalam ilmu sastra banyak sekali syair-syair yang mensifatkan kenikmatan, kemolekan para wanita. Ini termasuk syair-syair yang buruk. Adapun syair-syair tentang ghazal yang dipakai oleh para ulama untuk tamatsul bimahabbatillah, ini bukan syair-syair yang vulgar. Syair-syair yang masih kata-katanya itu masih umum. Seperti syairnya Abu Firoz Al-Hamdani mensifatkan tentang seandainya hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala itu bagus, maka ia tidak peduli hubungannya dengan seluruh alam semesta itu hancur. Falaital ladzi baini wa bainaka amirun wa baini wa bainal alamin kharabu. Falaitaka tahlu wal hayatu mariratun wa laitaka tardo wal una wal anamu ghidabu. Falaital ladzi baini wa bainaka amirun wa baini wa bainal alamin kharabu. Andai saja engkau manis dan seluruh kehidupan ini pahit. Andai saja seluruh manusia, biarlah seluruh manusia marah, yang penting engkau ridho. Andai saja hubunganku denganmu menjadi baik, aku enggak peduli hubunganku dengan alam semesta itu hancur. Ini dipakai untuk hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hubungan kita dengan Allah itu baik, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu dekat, enggak peduli mau seluruh manusia menyerang pun enggak akan ngefek. Kama qala al-Baihaqi, sebagaimana dikatakan oleh Imam al-Baihaqi, Abu Bakar Ahmad ibn al-Husain al-Baihaqi. Abu Bakar Ahmad ibn al-Husain al-Baihaqi wa ghairuhu, dan juga para ulama yang lain, asy'ru kal-kalam. Syair itu ya seperti ucapan pada umumnya. Asy'ru kal-kalam. Syair itu seperti ucapan-ucapan yang lain. Hasanuhu hasanun wa qabihuhu qabihun. Yang bagus itu ya bagus, yang buruk itu ya buruk. Jadi hukum syair, karena ada ulama itu pro kontra, ada yang enggak mau sama sekali nyebut syair. Laula syi'ru bil ulama'i yuzri lakuntu asy'aru min labidi, dinisbahkan kepada Imam Asy-Syafi'i. Kalaulah seandainya syair itu tidak menjadi aib bagi para ulama, sungguh aku lebih syair lagi, lebih puitis lagi daripada labid. Tapi Imam Syafi'i juga punya banyak bait syair. Imam Syafi'i punya banyak sekali diwan Al-Imam Asy-Syafi'i. Demikian juga Al-Imam Abdullah bin Mubarak juga punya banyak diwan. Jadi ini rincian tentang hukum syair. Ada yang mencela, ada yang membolehkan. Dan yang benar adalah tergantung. Kalau syair itu bagus, ya bagus. Kalau syair itu buruk, ya buruk. Dipakai untuk bagus, ya bagus. Dipakai untuk buruk, ya buruk. Gitu loh. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Lihat, ini ayat ini dalil tentang rincian mana syair yang bagus, mana syair yang boleh, mana yang tidak boleh. Qala wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Tatkala Allah menceritakan bahwasanya setan-setan itu akan memberikan wahyu kepada para wali-walinya, dikasih ucapan-ucapan, maka Allah melanjutkan, dan para tukang-tukang syair, mereka itu akan diikuti oleh orang-orang sesat. Ini adalah celaan. Tukang-tukang syair ini akan diikuti oleh orang-orang sesat. Ini disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelah iha, setelah syaitan itu membisiki. Berarti syair-syair yang buruk ini adalah bisikannya setan. Syair-syair yang buruk itu adalah bisikan-bisikan syaitan. Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Karena itu surat Asy-Syu'ara disebut sebagai Asy-Syu'ara. Karena ini ada kalimat wasyu'ara. Dan para tukang syair itu, mereka itu diikuti oleh orang-orang sesat. Alam taro pendek sebenarnya. Alam taro annahum fi kulli wadi yahimun. Tidakkah engkau melihat bahwasanya mereka di lembah-lembah, di setiap lembah. Tapi yang dimaksud di setiap lembah ini maksudnya di setiap medan. Di bab apa wae, di bab apa saja. Di bab cinta, di bab peperangan, di bab seluruh bab ucapan. Mereka itu yahimun, dari kata-kata huyam, menghalu, berhalu, halusinasi, ngayal. Tukang syair itu suka sekali ngayal, ngawayal, berimajinasi, berhalu, membayangkan sesuatu, ia terbang tanpa sayap. Tukang syair itu bisa terbang walaupun enggak punya sayap, karena dia berhalu. Ini kata Allah subhanahu wa ta'ala. Alam taro annahum fi kulli wadi yahimun. Tidakkah engkau melihat bahwasanya tukang-tukang syair itu, mereka itu di setiap lembah, mereka itu akan berhayal. Makanya syair itu adalah perasan dari perasaan. Kalau pas baca, pas dengan perasaan yang tepat, bisa terbang kamu. Kalau kamu membaca syair itu dengan perasaan yang tepat, kamu membaca syair tentang kehidupan, pas hidupmu galau, wah itu nyentuh sekali. Kamu membaca syair tentang keberanian, pas kamu sedang berani-beraninya, pas semangat-semangatnya berjuang, wah menyentuh sekali. Terbang. Tanpa sayap. Kalau enggak pas, enggak ada perasaannya, ya kamu baca syair biasa-biasa wae. Biasa-biasa wae itu, okay. Enggak ada perasaan nih. Jajal nih emang enggak pas perasaan nih sampean. Terbang itu. Bahkan dari sebagian lirik-lirik syair, lirik-lirik kalau dibahasakan dalam bahasa Inggris itu lagu. Kalau orang sedang galau, dengar lirik-lirik kegalauan, bisa bunuh diri itu. Dulu sempat dilarang di sebagian beberapa negara, beberapa lirik tentang kegalauan, karena banyak kejadian orang bunuh diri gara-gara mendengar lirik tersebut. Itu saking menyatunya dengan rasa. Saking menyatunya dengan rasa. Sampai banyak orang bunuh diri membaca lirik. Itu yang disebutkan adalah lirik orang barat. Banyak orang bunuh diri karena menyatu dengan rasanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarang, alam taro annahum fi kulli wadi yahimun. Mereka itu di setiap lembah, di setiap medan apa saja mereka itu banyak berhuyam, banyak berhalu. Wa annahum, kedua rusaknya mereka, wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Mereka itu banyak mengatakan apa yang tidak mereka perbuat. Cuma pandai merangkai kata-kata doang. Tukang syair itu pointer nyari kata-kata yang pas. Melakukannya ini belakangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tukang syair cuma pandai merangkai kata-kata. Jadi ini celaan fatal dari Allah Subhanahu wa taala bagi para tukang syair. Dicela habis-habisan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tukang syair itu diikuti oleh orang-orang sesat. Berarti orang yang mengikuti para tukang syair, mereka itu sesat. Karena tukang syair itu mereka suka berhalu. Mereka hanya pandai merangkai kata. Kecuali illal ladzina amanu, dikecualikan. Ini karena ada yang Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan salah satu sebab nuzulnya ayat ini adalah illal ladzina amanu karena Hasan bin Thabit, Abdullah bin Rawahah dan Ka'ab bin Malik, ketiga-tiganya datang kepada Rasulullah nangis karena turun ayat ini. Ya Rasulullah, ini adalah celaan pada para tukang syair. Lah saya ini tukang syair Rasulullah, piye terusan? Mereka nangis. Karena mereka takut terkena ancaman ayat ini sehingga mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menurunkan kecuali illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal soleh, wa dzakarullaha katsiran. Makanya jangan, boleh membuat syair tapi jangan hari-harimu cuma habis dalam syair doang. Imbangilah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayatnya. Boleh kamu merangkai puisi, boleh kamu berimajinasi dalam puisi, asal jangan sampai kelewat batas dan harus diimbangi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wantasaru mim ba'di ma dzulimu, dan mereka membela diri setelah mereka itu didzalimi. Karena rata-rata syairnya Hasan bin Thabit, syairnya Abdullah bin Rawah ini untuk pembelaan, membela dari orang-orang kufar, membela Rasulullah dari orang-orang kufar, maka ini dikecualikan, enggak apa-apa kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau syairnya orang-orang yang beriman, syairnya para ulama. Kemarin Syekh Abdul Hamid Al-Hajuri hafizahullah taala membuat syair tentang kematiannya Syekh Muhammad bin Ali bin Adam. Risaknya beliau, bela sungkawanya beliau Syekh Abdul Hamid kepada Syekh Muhammad bin Ali bin Adam rahimahullahu taala berbentuk puisi. Mau dibacakan? Enggak perlu. Panjang. Wantasaru mim ba'di ma dzulimu wa sayalamul ladzina dzalamu, dan orang-orang yang zalim mereka akan mengetahui ayyamun qalabin, mana tempat kembali mereka yang qalibun, yang mereka akan kembali kepadanya. Wa sayalamul ladzina dzalamu ayyamun qalabin ayyamun qalabi yang qalibun. Jadi wa sayalamul ladzina dzalamu yang qalibuna ayyamun qalabin. Ini adalah nas dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya puisi itu pada dasarnya itu sering dipakai untuk keburukan. Dan ini kita merasakan memang puisi itu masalah kalau dituruti, hati itu bisa melayang betul. Makanya harus kita sering kita ingatkan, harus sering kita kendalikan. Kalau nuruti puisi, nuruti perasaan, bisa kemana-mana. Kecuali puisinya para ulama yang dipakai untuk membela kebenaran, untuk mengingatkan dengan kematian, mengingatkan dengan amalan soleh. Ini puisi-puisi yang bagus sekali. Makanya kalau mau bikin diwan, kalau mau bikin buku rangkaian tentang puisi, pilihlah puisi-puisi yang bagus. Puisi-puisi tentang semangat dalam belajar, puisi-puisi dalam perjuangan, puisi-puisi dalam zuhud, puisi-puisi tentang qanaah dan yang semisalnya. Dan ini nadhumnya Al-Imam Ibnul Wardin termasuk puisi yang bagus, bukan termasuk puisi yang jahat. Dan juga nadhumnya Al-Imam Ibnul Qayyim Nuniyah Asy-Syafi'iyah, Al-Kafiyah Asy-Syafi'iyah itu juga bagus. Gimana kalau kita selesai ini insya Allah baca nunia? Kuat? Insya Allah ya. Kalau selesai ini insya Allah kita lanjut dengan nuniahnya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Insya Allah kalau ini selesai. Tapi materinya agak berat karena masalah akidah. Gak apa-apa, nanti kita belajar. Tujuan utamanya kita belajar puisi itu ikhwah adalah masalah nahwu, masalah irob. Itu tok utama, saya gak ada tujuan yang lain. Saya pacu kalian untuk belajar puisi itu gak ada yang lain. Insya Allah. Tujuannya adalah untuk melatih keterampilan dalam bahasa Arab, itu saja. Kalau tujuan-tujuan lain selain itu, maka saya berlepas diri dari tujuan-tujuan tersebut. Kalau disalahgunakan, puisi-puisi yang saya ucapkan, kalau disalahgunakan, maka saya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan saya berlepas diri darinya. Fahadha istithna'un min bab qaulillahi ta'ala wal asr innal insana lafi khusr. Ini adalah pengecualian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga Allah kenapa mencela puisi ini? Karena Rasulullah dulu dituduh tukang syair. Rasulullah itu dulu diisukan tukang syair. Dan Al-Quran ini diisukan seperti syair katanya. Al-Quran ini adalah syair katanya. Huyo, jauh sekali Pak. Jauh sekali. Dari sisi sastra, dari sisi kandungan, dari sisi lafaz, jauh sekali Al-Quran sama syair. Gak sebanding. Oh, satunya ucapan manusia, satunya kalam dari Allah. Kalamullah Azza wa Jal. Ya enggak banding. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu bukan tukang syair. Wa ma huwa biqauli syair, qalilan ma tu'minun wala biqauli kahin, qalilan ma tadhakkarun. Itu. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala membantah, kami itu enggak ngajari Nabi Muhammad syair. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah. Dan kami tidak mengajarkan kepada Muhammad itu syair. Dan juga enggak pantas Muhammad itu jadi tukang syair. Enggak pantas. Wa ma yanbaghilah. Nah, dari kata-kata wa ma yanbaghilah ini sebagian ulama mengatakan enggak pantas seorang alim itu berpuisi. Enggak pantas. Itu adalah sebagai bantahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Quran ini diisukan dia adalah syair. Dia jauh sekali. Syair itu kalimatnya ruwet. Maknanya juga enggak seberapa dalam. Al-Quran itu kalimatnya mudah, maknanya enggak habis-habis, jauh sekali. Coba ini, wal asr ini. Ini pernah dikopi, pernah ditiru sama Musailamah. Wal asr, innal insana lafi khusr, illal ladzina amanu wa amilus solihat, wa tawasaw bil haq, wa tawasaw bis sabr. Kayaknya sepele ya, wal asr ini. Kayaknya sepele, cuma wal asr, innal insana lafi khusr, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, kayaknya cuma ber-ber gitu tok. Ditiru sama Musailamah, yawaber, ma anta illa udunun wa sadr kan. Wahai kelinci, kamu tidaklah kecuali kamu itu cuma udun, kuping dan dada kan. Ya terus apa maknane? Yawaber, ma anta illa udunun wa sadr. Ketika itu Musailamah ngaku, saya ini juga nabi. Masa kamu nabi? Iya, saya juga bisa bikin seperti yang dibikin Muhammad. Gimana katanya? Yawaber, ma anta illa udunun wa sadr. Akhirnya di, oh kamu pendusta kamu. Langsung begitu kan sama yang diajak bicara. Jauh. Wal asr ini disarah gak habis-habis kok. Innal insana lafi khusr. Surat al asr ini kalau disarah gak habis-habis. Keutamaan surat al asr ini. Kok disamakan dengan syair? Karena itu jauh sekali. Adapun wal asr ini antum artinya sudah tahu semua insyaallah. Wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya seluruh manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman tentunya berilmu. Wa amilus solihat, beramal soleh. Wa tawasaw bil haq, tawasi bil haq, saling menasihatkan kebenaran. Tawasaw bis sabr, saling menasihatkan dengan kesabaran. Syahidnya adalah di sini dikecualikan illal ladzina amanu. Demikian juga tadi para syuara dicela oleh Allah juga dikecualikan, kecuali orang-orang yang beriman. Pokoknya apa duwe iman, be amal soleh, mau apa saja insyaallah baik. Mau berpuisi, mau berbuat apa dia dikecualikan dari keburukan. Wa qaulillahi ta'ala wa tini wa zaitun wa turi sinin, dan demi buah tin, demi buah zaitun, wa turi sinin, demi gunung Sin, sinin, sina, tursina. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini yaitu Makkah. Ila qauli ta'ala illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun, kecuali sesungguhnya manusia kami ciptakan dalam keadaan yang terbaik, kemudian kami balikkan mereka kepada asfal safilin, yang paling rendah dari yang rendah, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun. Itu qala warrafat, kata Syekh Hafidzullah Ta'ala, warrafat wan nahl huwal ata, artinya pemberian. Jadi Al-Imam Ibnu Wardi menekankan, kalau mau belajar syair jangan dipakai untuk cari uang, jangan untuk mencari keridhaan para muluk, para raja. Qala ta'ala wa'adun nisa shaduqatihinna nihlah, dan berilah kepada para wanita-wanita yaitu istri-istrimu shaduqatihinna nihlah, mahar-mahar mereka nihlah sebagai pemberian. Nihl, nihlah artinya pemberian sebagai bingkisan. Makna dalika undum syi'ra, maknanya adalah rangkailah syair, wala yakunu syi'ru sulaman li'an tadhaba ilal umara, dan jangan sampai syair itu menjadi tangga supaya engkau pergi kepada para penguasa, menjilat kepada para penguasa, wa tamdaha bi batilin min ajli dunya, dan engkau memuji dengan batil hanya tujuannya mencari dunia. Kama kana yaf'alu ulaika syu'ara'u, sebagaimana dilakukan oleh para tukang syair-syair itu di zaman dahulu. Alladzina qad alimtum fi tarajumihim, yang telah kalian ketahui semua biografi mereka, bahwasanya annahum dhahabu ilal umara, mereka itu pergi kepada para penguasa. Warubba syairin yaqulu fi syiri az-zura, dan tidak sedikit dari tukang syair tersebut, mereka tidak sedikit tukang syair yang mereka itu atau yang dia itu mengatakan dalam syairnya perkataan zur, perkataan dusta. Wa min ajli rafat wa min ajli nahal wal ata, dan tujuannya cuma mencari pemberian, mencari imbalan dari para penguasa. Bima fihimul farazdak, di antara salah satu dari mereka adalah Farazdak Abu Firas Hammam ibn Ghalib. Al Farazdak Abu Firas Hammam ibn Ghalib. Oh, ini kalau bikin syair jagoan ini Farazdak ini, syairnya sangar-sangar ini. Za'amal farazdaku an sayaktulu mirba'an, abshir bitulis salamati ya mirba'u. Diplesetkan oleh Syekh Mukbil, za'amal quraimitu an sayaktulu mukbilan, abshir bitulis salamati ya mukbilu. Ini Farazdak ini pernah diece oleh lawannya. Farazdak katanya mau membunuh Mirba'. Oh, tenang saja wahai Mirba', kamu akan hidup lama. Diplesetkan oleh Syekh Mukbil, za'amal quraimitu an sayaktulu mukbilan, abshir bitulis salamati ya mukbilu. Qala Ibnul Wardi, al-Imam Ibnul Wardi yansahu asy-sya'ira an yahmila syi'rahu lillah. Al-Imam Ibnul Wardi menasihatkan kepada segenap seorang syair, hendaknya dia itu membawa syairnya untuk Allah Subhanahu wa taala, wa nusratan lidini, dan untuk sebagai menolong agamanya Allah. Wa hamalati dinil haq, dan untuk menolong para pembawa agama Allah Subhanahu wa taala. Kamu pakai syair itu untuk membela para ulama, membela agama, ini bagus. Layat tagi bihid dunya, tidak mencari dengannya ad-dunya, apalagi untuk berbuat keburukan, untuk melukai hati seseorang, ini enggak betul. Untuk musyiro, rangkailah syair, walazim madhabi, dan ikutilah madhabku. Finad musyir mulazamat al-ifah, mulazamatan lil-ifah wasiyana, yaitu merangkai syair untuk terus dalam keadaan senantiasa menjaga ifah dan juga siyana, menjaga harga diri, martabat, jangan menghinakan harga diri di depan seorang pun. Ini terkait dengan masalah syair, nasihatnya Imam Ibnul Wardi agar seorang belajar merangkai puisi, karena puisi itu juga ada manfaatnya, itu melunakkan hati, tapi tetap harus dalam koridor syariat, gak boleh lepas dari batasan-batasan syariat. Semoga nasihat ini bisa bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta.